Mitra bisnis sebelum ini Kwi Kianji telah menganalogikan dampak dari dicangkok paksakannya model demokrasi Amerika yang serba bebas kepada bangsa Indonesia sama seperti terlepasnya ribuan pegas dari lempengan besi yang semula menekan serta mengatur pegas-pegas itu agar tersusun rapi. Menurutnya, kondisi itu terjadi lantaran model demokrasi Amerika yang serba bebas tidak bisa secara langsung diterapkan kepada bangsa lain yang memiliki perbedaan tingkat inteligensia, tabiat, adat istiadat, hingga kebudayaan. Dan untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kianji. Baik Pak Kwi, kemarin Bapak mengibaratkan langkah untuk menyatukan kembali bangsa Indonesia yang bagaikan pegas serta per yang berlompatan ke sana kemari, Presiden terpilih pada pemilu mendatang harus melakukan langkah-langkah frontal seperti membubarkan DPR serta DPD. Nah, mengapa harus begitu Pak? Ya, nah sekarang kita lihat saja ya, dalam kesemrawutan ini, jadi ibaratnya ya, kita umpamakan rakyat itu sebagai per, berjuta-juta per. Nah sekarang, semua lempengan untuk menekan, diambil. Pernya kan loncat kemana-mana. Itu berserakan, berserakan gak keruan-keruan, kita mau mengatur. Nah, kalau kita ngatur ya kita pusatkan dulu jadi satu, nanti kita pikir ini ruangannya ini mau saya tempatkan di mana. Jadi itu disentralkan dulu, nanti pelan-pelan akan didemokrasikan lagi. Tapi apakah langkah itu realistis mengingat akan mendapat perlawanan hebat dari anggota DPR serta DPD yang telah terpilih? Memang. Dan saya sadar betul. Di sini saya memang tidak realistis, tidak segala, tetapi logis. Kalau orang diajak berbicara, kita lepaskan diri dari kenyataan yang ada, kekuatan yang ada sekarang. Tetapi kita bertitik tolak dari otak yang logis secara deduktif, bahkan dikembalikan kepada pengalaman kita. Ketika sistem yang sudah dipikirkan bahkan sebelum kemerdekaan, itu apa bisa cara konstitusional ini membereskan kesemrawutan yang dirasakan sebagai semrawut ini? Yang juga dalam tulisan saya sebut di mana saja, kapan saja, siapa saja. Mayoritasnya kalau berbincang-bincang di mana-mana itu mengeluh melulu tentang kondisi politik ini sekarang. Iya kan? Mengeluh, semuanya mengeluh, ini gimana gitu. Dalam kesemerawatan itu, nanti akan ada pemilu 2014. Nah, ada yang kepilih. Sebutlah satu pun nama yang kepilih. Bagaimana? Dia akan berhadapan dengan DPR, dengan bupati yang dipilih langsung, dengan otonomi daerah yang sudah ada. Dia mau memerintah secara bagaimana? Demikian Kwi Kianji, Beni Rahmadi, PAS FM.